dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita meneruskan pelajaran kita terkait dengan fiqhul fara'id, pembahasan fikih seputar warisan. Setelah kita mengetahui tentang sebab-sebab, tentang sebab-sebab untuk mendapatkan waris, kemudian mengenai syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya, maka sebelum kita meneruskan sedikit memurojaah tentang apa yang telah lewat. Sebutkan sebab-sebab untuk mendapatkan waris. Nah, belakang siapa? Yang pojok Jatiwangi. Anda, sebab mendapatkan waris ada berapa? Ada 3. Apa saja 1? Karena nasab, sebab nasab, ya, ini memiliki hubungan kerabat. Sebelahnya lagi Muhammad, yang kedua apa? Nggak tahu. Abu Yusuf, karena adanya akad nikah yang sahih. Yang ketiga indak Abu Salman, belum ikut. Khair jala. Fadal. Yang ketiga indak Pandi, sebelahnya kita urut aja. Sebagai pengalaman, dulu kita belajar sama Syekh Faid Sya'lan di Yaman, belajar nahwu. Hampir 100 atau lebih murid beliau, tolibnya. Namun tidak ada seorang pun dari tolib tersebut kecuali semuanya kena pertanyaan. Nah, terus seperti ini urut. Yang ketiga indak ya aparatno. Hah? Al-wala, khair insyaAllah. Baik, jazakallah khair. Al-wala, yakni ketika pada orang yang memerdekakan budak. Setelah sebab-sebab itu terpenuhi, maka kita harus melihat apakah syarat-syarat untuk mendapatkan waris ada pada orang tersebut atau tidak. Syaratnya ada berapa? Setelahnya Pak Ratno, tadi ikut? Belum. Syarat mendapatkan waris ada berapa? Fahmi? Belum ikut. Sebelahnya belum ikut juga. Oke, Pak Rasto. Ada 3, barakallahu fiik. 1. Indaka banaufal. Oke. 1. Membebaskan budak itu bukan masuk syarat namun menjadi sebab. Syaratnya 3, sebabnya 3, syaratnya 3, mawani'nya 3. Nah, mudah demikian. Syaratnya apa? Khairan insyaallah. Abu Naufal. Masih hidup. Siapa yang masih hidup? Yaitu kepastian bahwasanya orang yang akan menerima waris, ahli waris tersebut masih hidup ketika si mayit yang akan diwarisi hartanya telah mati. Nah, ini syarat pertama. Yang kedua, indak ya Aba Uwais. Nah, orang yang akan mewarisi benar-benar dalam keadaan mati atau dihukumi sebagai orang yang mati. Nah, orang yang akan diwarisi, ya, orang yang akan mewariskan, mewariskan hartanya, si mayit tadi betul-betul sudah mati. Dinyatakan sudah mati atau dihukumi orang yang sudah mati. Indaka Luqman, apa maksud dihukumi orang yang sudah mati? Seperti apa keadaannya? Indak setelahnya? Setelahnya? Berjalan cepat biar nanti bisa kita menyelesaikan. Setelahnya? Antum? Setelah tidak ada kabar. Setelah tidak ada kabar, yaitu seperti orang yang hilang. Hilang kabarnya setelah masa penantian berlalu dan dinyatakan oleh hakim ini dihukumi orang yang mati. Dan ini batasan waktunya berapa? Sesuai dengan ijtihadnya hakim. Nah, tidak ada batas ketentuan yang pasti. Kalau dinyatakan ini wajarnya sudah, kayaknya sudah meninggal, sudah dinyatakan demikian, maka ini berarti dihukumi telah mati. Ini demikian. Yang ini dia akan dinyatakan kalau begitu boleh hartanya diwariskan. Artinya diwariskan. Syarat yang ketiga, hendak setelahnya mengetahui ilmunya bahwa benar itu adalah keturunannya atau itu adalah saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Mengetahui sisi kenapa orang tersebut boleh mendapatkan warisan. Apakah karena qarabah ataukah zaujiyah, dia suami atau istrinya, atau dia karena karib kerabatnya, atau dia karena yang memerdekakan budak tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat-syaratnya ada tiga. Apakah setiap orang, pertanyaan, apakah setiap orang yang sebab-sebabnya ada, syaratnya terpenuhi, maka boleh kita berikan hak waris kepadanya? Yang di belakang. Hendak ya, Man, Abang Mukbil tadi enggak ikut. Belakangnya siapa? Boleh kita langsung berikan haknya ini atau tidak? Hah? Pertanyaannya, orang tersebut sebabnya ada pada dia terpenuhi, syaratnya juga terpenuhi. Nah, apakah boleh kita langsung memberikan hak waris kepada dia atau ada sisi pandang yang lain dahulu? Apa itu? Apa yang dipandang? Dia sudah tua atau masih kecil gitu? Atau apa? Apakah dia anak yang durhaka atau berbakti kepada orang tua atau sisi pandang apa? Indaki Abayu, Indaki Ah Yusuf? Beda agama. Namun belum mencakup. Ada sisi benarnya namun belum mencakup. Apabila disempurnakan. Barakalafik. Yaitu dilihat apakah ada pada dia penghalang-penghalang untuk mendapatkan waris atau tidak. Walaupun syaratnya terpenuhi, walaupun sebabnya ada pada dia, maka kita tinjau dulu, ada enggak penghalang kepada dia atau tidak. Kalau ada, berarti tidak boleh kita berikan hak waris kepada dia. Kalau terbebas, maka barulah kita melangkah kepada berapa hak dia. Nah, penghalangnya ada berapa, Indah? Antum? Iya, Antum? Gak ikut tadi. Setelahnya, belakangnya, gak ada pakai, ada tiga, Pak Rano. Hayakallah, jazakallah, her. Satu. Barakallahu fiik, satu aja cukup. Satu, beda agama. Ahsanallahu ilaik. Yang kedua, membunuh. Kalau dia pembunuh, orang yang akan dia warisi. Yang ketiga kita serahkan yang lain. Yang ketiga belakangnya paratno. Perbudakan, bukan perbudakan. Barakallahu fiik. Iya, perbudakan, namun bagaimana perbudakan maksudnya? Kalau dia adalah budak. Naam, tidak akan mewarisi dari orang yang merdeka. Naam, barakallahu fiik. Ini penghalang-penghalang waris. Sehingga kalau sudah terpenuhi yang seperti ini, syaratnya terpenuhi, sebabnya ada, penghalangnya bersih, maka kita masuk kepada hak waris. Kepada hak waris. Dan inilah yang akan kita bahas di sore hari ini. Maka di sini dibawakan oleh beliau di halaman yang ke-11. Qala rahimahullahu ta'ala, aqsamul warasah bi'tibar naw'il irsi. Macam-macam ahli waris ditinjau dari jenis warisan. Dari jenis warisan. Maka yang qasimul warasah bi'tibarin naw'il irsi salah satu aqsam. Ahli waris ditinjau dari jenis warisan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama warisina bil fardhi, orang-orang yang menerima waris dengan bagian fard. Dengan bagian fard, apa fard? Tadi sudah dijelaskan, yaitu orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran, apakah setengah, seperempat, seperenam, sepertiga, 2/3. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah golongan orang yang warisina bitaksib, orang-orang yang bisa menerima waris dengan cara taksib, dengan cara yang tidak ditentukan bagiannya. Jadi setelah ada sisa dari ashabul furud tadi, setelah diberikan hak masing-masing, ternyata ada sisa, maka sisanya diberikan kepada barakallahu fikum ashabut taksib. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang warisina birrahim, orang-orang yang menerima waris dengan sebab adanya hubungan rahim, yaitu golongan-golongan dalam qarabah tadi yang dikeluarkan dari ashabul furud dan ashabut taksib, yang mereka tidaklah mewarisi dengan cara farad ataupun dengan cara taksib. Naam, yaitu yang kita pelajari pada pelajaran ba'dal asar tadi. Naam barakallahu fikum. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ditinjau dari 3 macam ini, maka di sana ada jenis ahli waris yang mereka itu menerima warisan dengan cara farad saja. Ada juga orang yang menerima waris dengan cara taksib saja, tidak mendapatkan bagian farad. Ada juga orang yang bisa tergabung padanya cara farad dan cara taksib. Dia mendapatkan bagian yang disebutkan dalam Al-Quran, juga bisa mengambil bagian dari sisa yang ada. Dan ada di sana orang yang hanya bisa menerima satu saat dia fard saja, sisi yang lain taksib saja. Nah, ini jenis ahli waris demikian. Maka kita masuk pada pembagian berikutnya. Jadi di sini dari macam-macam ahli waris ditinjau dari jenis warisannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, menerima waris dengan fard. Yang kedua, menerima waris dengan taksib. Yang ketiga, dengan jalan rahim. Dengan jalan rahim. Nah, maka yang pertama dijelaskan, ashfal warithuna bil fardhi. Maka orang-orang yang menerima waris dengan fard adalah man irtuhum muqaddarun bijus'in, yaitu orang yang bagian warisannya muqaddar, telah ditentukan kadarnya bijus, dengan bagian per-per. Nah, seperti anis setengah, warubu seperempat, wasumun seperdelapan, wasulusain 2/3, wasulus 1/3, wasudus dan 1/6. Nah, mereka yang ditentukan bagiannya sudah di dalam Al-Quran ditentukan secara jelas dan gamblang, serta syarat-syaratnya. Nah, mereka adalah disebut ashabul furud. Yang kedua, al-warithuna bit-ta'sib, orang-orang yang menerima waris dengan ta'sib adalah man yarithuna bila takdir, orang-orang yang bisa menerima waris tanpa ada batasan kadar tertentu. Kadangkala semuanya, kadangkala sebagian dari sisanya, kadangkala adalah dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diambil. Adapun yang ketiga, al-warithuna birrahim, orang-orang yang mewarisi dengan jalan rahim adalah kullu qaribin, seluruh karib kerabat, yunazzilu manzilata zawir fardhi awit ta'sib, yang dia didudukkan kedudukan orang yang menyambung dengannya, apakah dari kalangan ashabul furud atau ashabul ta'sib, walaysa warisan bihima binafsihi, dan bukanlah mereka zawir rahim, orang-orang yang dikeluarkan tadi dengan warna biru yang kita gambar. Nah, mereka bukanlah orang-orang yang menerima waris bersama dengan ashabul furud dan ashabul ta'sib bersamaan. Tidak. Namun mereka akan menerima waris kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada ashabul ta'sib. Sehingga kita katakan pada asalnya mereka tidak mendapatkan hak waris. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Apa faedah kita mengetahui pembagian ini? Faedahnya adalah kita bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Ibnu Rajab dalam khamsina hadisan, yaitu 50 hadis pelengkap arba'in an-nawawiyah. Rasulullah menyatakan al-hikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikanlah hak waris tersebut kepada ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian dengan kadar yang ditentukan dalam Al-Qur'an terlebih dahulu. Fama baqiya, kalau masih ada sisa, fali aula rajulin zakarin, maka diberikan kepada golongan laki-laki yang lebih berhak, yang aula untuk mendapatkan bagian ta'sib. Untuk mendapatkan bagian ta'sib. Nah, yang nanti akan datang penjelasan siapakah mereka golongan pembagian ashabu ta'sib. Nah, dari sini sehingga untuk mendekatkan kepada pemahaman kita, pembagian ini yang terbagi menjadi tiga, ashabul furud, ashabu ta'sib, ashab zawil arham. Maka inilah tingkatan prioritas, skala prioritas. Prioritas pertama dari harta tersebut atau peninggalan si mayit kita berikan kepada ashabul furud. Kalau mereka sudah menerima, ada sisa, maka diberikan kepada ashabut ta'sib. Zawir rahim gimana? Zawir rahim merupakan prioritas cadangan. Nah, maknanya yang ketiga, kalau tidak didapatkan adanya ashabul furud dan ashabul ta'sib, maka akan diberikan kepada zawil arham, orang-orang yang memiliki hubungan darah tadi. Cara mewarisinya adalah disesuaikan dengan ke jalur mana dia sampai kepada mayit. Kalau jalurnya jalurnya farad, maka diberikan hak farad. Kalau jalurnya jalur ta'sib, maka diberikan hak ta'sib. Nah, ini demikian. Ini faedah kita mengetahui hal ini. Dengan demikian, maka awal mula yang harus kita ketahui adalah siapakah mereka ashabul furud, karena merekalah prioritas pertama yang akan diberikan padanya hak warisan. Dipahami sampai di sini? Nah, jadi pembagian waris caranya ada tiga. Dengan cara farad, dengan cara ta'sib, dan zawil arham. Fungsinya apa kita mengetahui ini? Untuk memudahkan kepada pemahaman kita adalah mendahulukan skala prioritas. Artinya kalau ada harta waris, harus kita berikan kepada siapa dulu? Maka diberikan kepada ashabul fard. Ashabul fard. Baru setelah itu diberikan kepada ashabu at-taksib. Setelah itu kalau tidak ada yang satu dan dua, barulah diberikan kepada tawil arham. Ini demikian. Kalau begitu kita harus mengetahui siapakah golongan prioritas pertama, yakni ashabul furud. Maka di sini Syekh menunjukkan husni tartibihi, menunjukkan bagusnya sistematik yang dipaparkan oleh Syekh. Maka di sini beliau menerangkan rahimahullah ashabul furud wa miqdaru nasibi kulli warisin. Siapakah mereka ashabul furud? Orang-orang yang akan menerima bagian waris dengan cara farad. Nah, siapa sih mereka prioritas pertama yang harus kita dahulukan? Nah, wa miqdaru nasibi kulli warisin, dan kadar bagian bagi setiap ahli waris yang menerima cara farad. Nah, sebelum kita masuk pada pembagian ini, perlu diketahui metodologi manhajiyah dalam dirasah mempelajari fikhul waris ini terbagi menjadi dua secara global. Dirasah dengan tariqah al-fuqaha, tariqah fuqaha, yakni metodologi ahli fikih, yang caranya mereka menyebutkan bagian dulu, yang menerima setengah siapa saja, suami syaratnya apa, anak perempuan syaratnya apa, demikian. Kemudian saudara perempuan syaratnya apa, nah ini demikian. Kemudian yang menerima seperempat siapa, suami syaratnya apa, demikian. Disebutkan bagiannya dahulu, kemudian siapa yang menerima. Yang kedua, tariqatul Quran, metode yang disesuaikan dengan Al-Quran. Bagaimana itu? Menyebutkan si penerima dulu, barulah kalau orang ini sebagai misal suami, suami bagian waris bagi dia berapa? Yaitu kadangkala setengah, kadangkala seperempat. Kapan setengah? Oh, syaratnya kalau begini, kalau istri tidak memiliki keturunan, atau seperempat kalau istri memiliki keturunan yang mewarisi. Nah, dan ini lebih mudah daripada yang pertama. Nah, ini lebih mudah daripada yang pertama. Dari sisi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Dan ini yang dipilih oleh beliau, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, namun terlepas dari cara ini dan itu, hasil yang diperoleh adalah sama. Hasil yang diperoleh adalah sama. Cuma ini dari sistem cara belajar untuk sampai kepada hasil yang dimaui. Nah, maka di sini kita mengikuti tariqah beliau, tariqatul Quran, yakni menyampaikan atau mempelajari ilmu waris dengan manhajiyah apa yang disesuaikan dengan Al-Quran. Penyebutannya, maka beliau menyebutkan ashabul furudi asyarah, orang-orang yang akan menerima waris dengan cara farad, ada 10 golongan. 10 golongan, dan ini dihafal. Nah, siapa itu? Zauj wa zaujah. Satu, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, al-um, ibu. Yang keempat, al-ab, bapak. Yang kelima, al-jaddah, nenek. Yang keenam, al-jadd, kakek. Yang ketujuh, al-banat, anak-anak perempuan, keturunan perempuan, yaitu anak perempuan. Yang kedelapan, banatul ibn, yaitu anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki, yakni cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian wal akhawat min ghairi um, saudara-saudara perempuan min ghairi um, yang sekandung atau sebapak, demikian. Saudara perempuan sekandung atau sebapak. Nah, kemudian wa auladul um, dan anak-anak keturunan ibu. Anak-anak keturunan ibu, yakni anak daripada ibu, saudara-saudara kita yang laki-laki maupun perempuan yang seibu dengan kita. Inilah 10 golongan ashabul furud. Kadangkala disebutkan ada 11 dengan memisahkan antara saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Jadi 11 dan tidak ada perselisihan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengetahui ashabul furud, mereka ada 10. Suami, istri, ibu, bapak, kakek, nenek. Kemudian anak-anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara-saudara perempuan sekandung atau sebapak dan anak-anak dari ibu. Anak keturunan ibu. Artinya saudara-saudara seibu, saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pembagian, mungkin muncul pertanyaan. Kenapa ya anak laki-laki disebutkan atau tidak? Tidak. Berarti mereka mendapatkan waris atau tidak? Jawabannya mendapatkan waris, namun bukan dengan cara fard. Mendapatkan waris dengan cara taksib. Nah, mendapatkan waris dengan cara taksib, dan akan datang pembahasannya nanti. Nah, dalam pembelajaran al-asobah atau taksib. Nah, tadi dikatakan ada 4 bagian. Ada orang yang bisa menerima dengan cara farad saja. Ada orang yang bisa menerima dengan cara taksib saja. Ada orang yang dia bisa menggabungkan, bisa menerima farad sekaligus juga bisa menerima taksib. Ada yang kadangkala farad saja, kadangkala taksib saja. Nah, lah adapun al-abna, golongan anak laki-laki, mereka hanyalah menerima dengan cara taksib, tidak dengan cara farad. Demikian pula paman dari bapak, saudara laki-laki bapak, tidak disebutkan dalam ashabul furud. Mereka semua masuk golongan ashabul taksib, dan akan sampai nanti penjelasannya dan golongan-golongannya. Nah, ini berarti sudah jelas. Namun ketika pembagian yang didahulukan golongan-golongan yang ini dulu, ashabul furud. Nah, maka kita masuk secara terperinci apa yang dimaksud atau bagian-bagian daripada ashabul furud ini. Yang pertama, mirasu zauj, hak waris bagi suami. Miras, bagian waris bagi suami. Mirasu zauji an-nisfu awir rubu, bagian waris suami setengah atau seperempat. Bisa setengah, bisa seperempat. Kapan itu? Syarat atau syaratnya bagaimana? Fayarisun nisfa bisyarti an la yakuna lizawjah far'un waris. Suami bisa menerima waris dengan bagian setengah dengan syarat. Kapan syaratnya suami mendapat setengah? Alla yakuna lizawjah far'un waris, yaitu istrinya tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Tidak memiliki keturunan yang menerima waris. Diterangkan dalam ta'liq, al-far'ul waris, yang dimaksud dengan far'ul waris, cabang keturunan yang mewarisi, hum, mereka adalah al-aulad, anak-anak, wa-auladul abna'i, anak-anak keturunan anak laki-laki. Nam, wa-in nazalu, walaupun ke bawah, walaupun terus sampai ke bawah. Nam, idza lam yakun fihim mani'un min mawani'il irsi, kalau tidak didapatkan pada mereka penghalang daripada penghalang-penghalang untuk mendapatkan waris. Sehingga penghalang-penghalang tadi harus hafal. Nah, ini demikian. Ini syarat mendapatkan setengah. Wayarisur rubu'a, bagian yang kedua, bisa menerima waris seperempat, bisyarat, dengan syarat, an yakuna li zawja far'un waris, yaitu istri memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Artinya memiliki keturunan yang bisa menerima waris. Maka suami hanya mendapatkan seperempat. Sehingga khulasah dari ini, suami bisa menerima warisan atau hak waris suami dari harta peninggalan istri adalah setengah atau seperempat. Mendapatkan setengah apabila istri tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Maknanya, ataukah dia mandul, tidak memiliki keturunan sama sekali, ataukah ada anak keturunan namun berbeda agama. Namun ternyata dialah yang membunuh ibunya. Maka ini tidak bisa menerima waris. Sehingga hak suami menjadi setengah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperempat. Hak seperempat. Kapan seperempat? Apabila istri tidak memiliki atau istri memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Maka hanya mendapatkan seperempat. Kita masuk kepada contoh. Misalu irsihi nisfa. Contohnya warisan bagi suami setengah. An yamutam ra'atun an zawjiha wa abiha. Istri mati meninggalkan seorang suami. Seorang wanita mati meninggalkan suaminya dan bapaknya. Suami dan bapaknya. Maka suami mendapatkan berapa? Suami mendapatkan berapa, Fahmi? Setengah. Kenapa demikian? Karena tidak memiliki keturunan. Maka suami mendapatkan setengah. Dan bapaknya mendapatkan sisanya. Karena dia menerima dengan cara taksib. Bapaknya menerima dengan cara taksib di sini. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang kedua. Mendapatkan seperempat. An yamutam ra'atun an zawjiha wabniha. Seorang wanita mati meninggalkan suaminya dan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya dan suaminya. Maka suami mendapatkan berapa? Belakang yang belum ditanya. Seperempat. Kenapa demikian? Karena istri memiliki keturunan. Berarti suami mendapatkan seperempat dan sisanya untuk anak laki-lakinya. Nah, ini demikian. Bagaimana cara kita membubuhkan dalam angka nominal? Inilah yang akan kita terangkan. Jadi barakallahu fikum. Seorang mati meninggalkan suami dan bapaknya. Suami dan bapak. Maka suami mendapatkan berapa? Dan perlu diketahui, kalau dalam pembagian masalah faraid, suami istri diletakkan pada bagian yang pertama, barisan atas sendiri. Setelahnya yang lainnya, ashabut taksib bagian bawah. Bagian bawah. Nah, sekarang suami mendapatkan berapa bagiannya? Setengah. Kenapa? Karena tidak memiliki cabang keturunan. Bapak mendapatkan sisanya. Sisa. Nah, maka di sini berapa? Lihat. Yang dilihat untuk mencari aslul masalah di sini. Dilihat pembilang penyebut. Penyebut yang ada. Penyebut yang ada kalau cuma satu seperti ini, maka langsung ditempatkan sebagai pokok permasalahan. Berarti dua. Dua, suaminya dapat satu bagian. Bapaknya sisanya satu bagian. Berarti harta dibagi dua. Saham yang dimiliki akan diberikan kepada suami adalah setengah. Bagi bapak juga setengah. Artinya demikian. Satu per dua. Sehingga kalau hartanya misalnya mencapai nominal 200 ribu atau 200 juta, maka suami mendapatkan 100 juta, bapaknya mendapatkan 100 juta. Ini sebagai misal. Kalau tanahnya luasnya adalah 1 hektar, maka dibagi 2, suami mendapatkan 5.000 meter, demikian bapak mendapatkan 5.000 meter. Dibagi dengan rata, masing-masing mendapatkan nilai lebih daripada tanah tersebut. Apakah dapat jalan, saluran air, atau wilayah yang subur, yang potensinya ada, masing-masing mendapatkan wajah yang sama. Nah, ini cara membagi secara ringkas. Nah, ini warisan suami. Adapun istri, sekarang istri. Kita lihat. Adapun istri, difahami sampai di sini? Difahami insyaallah, masih muda. Mirasu zaujah, bagian waris istri. Mirasu zaujah ar-rubu' awis-tsumun. Bagian waris bagi istri 1/4 atau 1/8. 1/4 atau 1/8. Mirip seperti suami. Hanya saja ini setengahnya bagian suami. Syaratnya juga sama. Fatarithur rubu'a bi syarti alla yakuna lizauj far'un waris. Maka istri bisa mendapatkan bagian waris 1/4 dengan syarat suami tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Suami tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Sama saja apakah anak yang lahir dari rahimnya dia atau anak bawaan yang mungkin lahir dari istri yang lain. Nah, maka di sini ketika suami memiliki cabang keturunan, maka istri, atau ketika tidak memiliki cabang keturunan, tidak memiliki cabang keturunan, maka istri mewarisi 1/4. Mendapatkan barisan bagian waris 1/4. Adapun 1/8 bisyarti adiyakuna lizauji far'un waris. Syaratnya suami memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Nah, kalau suami ada cabang keturunan yang mewarisi, berarti istri hanya mendapatkan 1/8. Kalau tidak ada, berarti 1/4. Nah, 1/4 kalau tidak ada cabang keturunan yang mewarisi. Sama saja apakah yang lahir dari rahim wanita tersebut atau merupakan bawaan suami. Nah, maka ini dia kalau tidak ada 1/4, kalau ada 1/8. Nah, kalau ada 1/8. Maka contohnya hampir sama. Misalnya, misalu irsiha ar-rubu'a. Contohnya ar-rubu'. Misal bagian waris istri 1/4. An yamuta syakhsun an zaujatihi wa abihi. Seorang laki-laki mati meninggalkan istrinya dan bapaknya. Berarti istri mendapatkan berapa? Jami'an berapa? Istri mendapatkan berapa? 1/4. Syaratnya kenapa? Karena tidak memiliki keturunan waris. Barakallahu fikum. Istri mendapatkan 1/4 dan sisanya untuk bapaknya. Sisanya untuk bapaknya. Contoh kedua, misalu irsihar rub yani sumun. Contoh bagian waris istri 1/8. An yamuta syakhsun an zaujatihi wa bnihi. Seorang laki-laki mati meninggalkan istri dan anaknya, anak laki-lakinya. Berarti istri mendapatkan berapa? 1/8. Kenapa demikian? Karena ada cabang keturunan yang mewarisi. Nah, walaupun dengan cara taksib, walaupun dengan cara taksib. Maka di sini istri mendapatkan 1/8 dan anak laki-laki mendapatkan sisanya. Yang paling pokok adalah di sini, poin yang ini perlu diperhatikan. Fa zaujatan fa aktsar ka zaujah wahida. Dua orang istri atau lebih, maka kedudukannya seperti satu orang istri. Bagian warisnya seperti satu orang istri. Fala yazidul fardu biziyadatihinna. Tidak menambahkan bagian fard itu dengan bertambahnya jumlah istri. Artinya, kalau suami tidak memiliki cabang keturunan, qadarullah mandul, Peristri pertama tidak memiliki keturunan, sepakat sudahlah. Daripada enggak punya keturunan, silahkan mencari istri lagi. Istri kedua ternyata juga tidak memiliki keturunan. Sampai istri ketiga tidak memiliki keturunan. Mati meninggalkan hanya istri dan bapaknya. Tiga orang istri dan bapaknya. Maka faradnya berapa? Tetap istri mendapatkan seperempat. Dibagi rata tiga orang. Dibagi rata tiga orang. Tidak terus satu seperempat. Seperempat. Tidak, sisanya seperempat untuk bapaknya. Tidak demikian. Namun seperempat itu ya bagian istri. Artinya kalaupun satu orang, dua orang, tiga orang, atau empat orang, semuanya bagiannya cuma seperempat dibagi jumlah kepala, yaitu orang istri yang ada. Hanya demikian. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini seandainya kita menulis contoh dalam angka. Kalau begitu, hampir mirip. Seorang mati meninggalkan istri, satu orang istri. Ini sebenarnya, kemudian meninggalkan bapaknya. Berapa bagian istri? Seperempat, karena tidak memiliki cabang keturunan, bapaknya sisa. Berarti pokok permasalahan dari angka berapa? Angka 4, karena penyebut yang ada hanyalah 4. 4 tadi di sini 1, di sini 3. Berarti harta dibagi 4. Istri mendapatkan seperempat, bapaknya mendapatkan 3/4. Kalau kasusnya demikian. Kasusnya demikian. Sekarang kasus yang berbeda. Seorang mati meninggalkan istri. Nah, berapa? Dua orang istri. Kemudian meninggalkan bapaknya. Seandainya ya, meninggalkan bapaknya. Maka istri mendapatkan berapa? Seperempat. Demikian ya. Seperempat. Di sini berapa? Empat. Bapaknya sisa. Jadi di sini satu, di sini tiga. Nah sekarang satu bagian dibagi dua, apakah menjadi bilangan bulat atau bilangan pecahan? Pecahan. Maka dalam ilmu waris, ketika memberikan saham tidak boleh kita memberikan pecahan, namun betul-betul bulat yang nantinya jadinya seperberapa daripada permasalahan yang ada. Bagaimana cara kita membulatkan yang seperti ini? Taruhlah di sini 2, 3, 4 orang istri. Caranya berarti kekurangan yang ada di mana terjadi perpecahannya? Dalam bagian sini. Kalau begitu lihat kepala yang ada. Berapa orang yang ada? Dua orang. Tinggal dikalikan dengan pokok masalah yang telah ditetapkan. Berarti kali dua. Jadi berapa? Jadi delapan. Jadilah delapan. Berarti istri satu masing-masing mendapatkan satu, satu. Ya. Kenapa seperempatnya delapan berapa? Seperempatnya delapan? Dua. Dibagi dua. Satu-satu. Enam. Kemudian sini sisanya enam. Nah, sehingga masing-masing istri diberikan, Anda istri yang pertama mendapatkan seperdelapan, istri kedua mendapatkan seperdelapan. Kalau seandainya tiga orang istri, berarti berapa angkanya di sini Abu Naufal? Istrinya tiga. Abu Naufal dulu, berapa? Wes, Abu Wes. Jadi di sini dulu, di sini. Pokok permasalahannya berapa? 12. 12. Berarti istri mendapatkan 1, 1, 1. Tiga orang istri ya. Nah, terus ini mendapatkan, bapaknya mendapatkan 9/12. Artinya bagian bapak tidak terkurangi sepeser pun. Ya, jangan disangka bagian bapak dikurangi sepeser pun. Sekarang kita lihat 3/4 sama nilainya dengan 9/12. Iya apa enggak? 3/4 sama nilainya dengan 6/8. Sama ya, kalau yang enggak demikian ya. Lain ini. Lah yang dikurangi tetap bagian seperempat tadi. Walaupun di sini menjadi besar, jangan dianggap ini nilainya kurang. Ini bagiannya tetap segitu. Nah, cuma ini memudahkan untuk menghitung. Kalau tadi sudah seperempat, ini sudahlah bagiannya satu. Dibagi tiga sudah di sepertiga. Lah ini repot. kalau uang mungkin mudah, namun kalau tanah sudah dipetil dapatnya sudah kayak gini, nanti di ini ribut lagi, dapatnya cuma semeter lah, terus nanti dibagi tiga lagi, wah 0, lah demikian nanti akhirnya wajahnya cuma garis begini saja. Nah itu akhirnya repot, namun kalau sudah ditentukan kayak tadi jadinya mudah insyaallah, demikian bisa dipahami ya, demikian ya khair insyaallah. Itu cara menghitungnya, jadi ini tidak mengurangi bagian atau tidak menambah berarti seperempat seperempat seperempat, itu tidak, namun di sini adalah begini caranya, tetap bagian mereka seperempat dibagi rata jumlah orang yang ada, jumlah istri yang ada. Ini cara menghitung dengan cara yang ringkas. Berarti malam ini kita mengambil daripada hak suami dan istri. Insya Allah dalam pertemuan ba'da subuh kita masuk pada bagian waris yang ashabul furud yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu suhab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.